Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? As-sakha'u syajaratun fil jannah wa arsaluha mutadalliyatun ila dunya. Sifat lohman itu, kata Rasulullah, adalah pohon yang besar ada di surga Allah, kemudian cabang-cabangnya tadi itu keluar di dunia. Pohon di surga itu bukan pohon beringin, bukan pohon cemara. Kedermawanan lohman itu pohon yang ada di surga, kemudian cabang-cabangnya ada di dunia. Faman akhadha biwahidin minha, siapa orang yang memegang dengan salah satu di antara cabang pohon yang ada di surga yang cabangnya ada di dunia ini, maka ditarik ke surga Allah. Sebaliknya, al-bukhlu syajaratun finnar, kikir, medit itu adalah bagaikan pohon yang besar ada di neraka, kemudian cabang-cabangnya, tangkai-tangkainya ada di dunia. Kalau ada orang megang dengan sifat kikir, ya berarti ditarik ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jangan kamu hitung hartanya kamu yang ada di rumah, hitung hartanya kamu yang kamu keluarkan untuk sedekah. Begitu, yang di rumah ada berapa? 1 miliar, yang sedekah 100 ribu. Hitung sedikit yang kamu sedekahkan itu sedikit. Kalau kamu ngitung yang ada di rumah, sisa hartanya kamu, medit itu sifatnya orang kikir. Tapi kalau menghitung berapa yang sudah aku sedekahkan, di situ kamu akan menjadi orang yang loman. Ya Allah, ana ini masih tinggal 1 miliar, yang saya keluarkan masih 500 juta, kok sedikit, masih separuh berarti saya ini masih sedekah. Begitu seharusnya. Gak tahu ketemu sama orang gitu itu saya itu. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?